Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fiddin azanillahu ayyakum. Sedikit mengulas apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yang mana pada pertemuan tersebut telah kita bahas tentang keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar, yang secara global bisa kita simpulkan bahwa Lailatul Qadar memiliki sekian banyak keistimewaan dan keutamaan. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa keutamaan yang pertama, al-fadilatul ula, adalah annallaha anzala fiha al-Qur'an. Fadilah yang pertama atau keutamaan yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Alladhi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Yang mana Al-Qur'an merupakan hidayah atau petunjuk untuk seluruh umat manusia dan juga menjadi sumber kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ini fadilah yang pertama. Allah Azza wa Jal memilih malam Lailatul Qadar sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, yang merupakan kitab yang paling afdol, yang paling mulia. Kemudian fadilah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 bulan. Suatu amal soleh yang dilakukan pada malam tersebut lebih besar pahalanya daripada melakukan amal soleh tadi selama 1000 bulan, lebih dari 83 tahun yang di dalamnya tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Kemudian juga di antara fadilahnya adalah annal malaikah tatanazzalu fiha, bahwa pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi. Wahum la yanziluna illa bil khair wal barakah wa rahmah, dan para malaikat mereka tidaklah turun kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan bahwa keberadaan para malaikat menjadi tanda yang menunjukkan keberkahan suatu tempat atau kebaikan suatu tempat. Tatkala para malaikat turun ke bumi dengan membawa kebaikan dan keberkahan, maka menjadi suatu tanda bahwa bumi pada waktu tersebut merupakan tempat yang penuh dengan barokah dan kebaikan. Dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jumlah para malaikat pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikah tilkal laylah fil ardi aksaru min adadil haso. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya jumlah malaikat pada malam tersebut di atas muka bumi aksaru min adadil haso, lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga ini menggambarkan betapa banyaknya jumlah para malaikat pada malam tersebut. Dan kita tahu malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Wala ya'lamu junuda rabbih illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentaranya dari kalangan para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah berikutnya, wala ya'lamu jununa rabbika illahu, dalam surat Al-Muddatsir. Fadilah berikutnya, keutamaan berikutnya, kata beliau rahimahullah, annaha salamun likasratis salamah fiha minad dunut wal ma'asi. Kata beliau rahimahullah, malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam keselamatan atau kesejahteraan. Nah, kenapa demikian? Likatsrati salamati fiha minad dunut wal ma'asi. Karena begitu banyak manusia yang pada malam tersebut terselamatkan dari berbagai perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena mereka tersibukkan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat tarawih, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan doa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga otomatis mereka selamat dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah berikutnya, kata beliau, annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah surat yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Semuanya menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan telah kita jelaskan satu persatu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Tutla ila yaumil qiyamah, yang mana surat tersebut akan senantiasa dibaca sampai datangnya hari kiamat. Sehingga menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min fadha'ili Lailatul Qadar, dan juga di antara salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar, ma tsabata fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adalah apa yang telah disebutkan dalam dua kitab sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan salat atau qiyamul lail Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, dengan dilandasi keimanan, wahtisaba, dan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mempersyaratkan dua hal untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Yang pertama kata beliau, imanan, dengan dilandasi keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukan qiyamul lail pada malam tersebut. Kemudian syarat yang kedua, ihtisaban. Ihtisab artinya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ketika melakukan qiyamul lail harus berusaha untuk menghadirkan kedua syarat tersebut, mewujudkan kedua syarat tadi, dengan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia juga mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadha hasilun liman 'alima biha wa man lam ya'lam. Kata beliau rahimahullah, dan keutamaan tersebut bisa diperoleh oleh siapa saja yang mengetahui keberadaan malam Lailatul Qadar, wa man lam ya'lam, dan juga bisa diperoleh oleh siapa saja yang tidak mengetahui keberadaan malam Lailatul Qadar. Sehingga tidak dipersyaratkan seorang muslim harus mengetahui keberadaan malam Lailatul Qadar untuk bisa meraih pahala yang besar tadi. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit al-ilma biha fi husuli hadzal ajr. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempersyaratkan adanya pengetahuan tentang keberadaan malam tersebut fi husuli hadzal ajr, untuk bisa mendapatkan pahala yang besar tadi. Sehingga jangan khawatir ketika seorang muslim tidak mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka dia masih berkesempatan, masih punya peluang untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana upaya kita untuk berusaha semaksimal mungkin menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Itu yang harus lebih kita perhatikan. Jangan kemudian melakukan takalluf, memberat-beratkan diri untuk mencari tanda-tanda keberadaan malam Lailatul Qadar, apalagi sampai melalaikan pelakunya dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri untuk meneliti dan mencari-cari tanda-tanda keberadaan malam tersebut sampai dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan pelakunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang penting untuk mengetahui keberadaan tanda-tanda malam tersebut. Namun yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana caranya mengisi malam-malam tersebut dengan berbagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak kemudian menyibukkan diri untuk mencari-cari keberadaan malam tersebut, mencari-cari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Namun yang beliau lakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika sudah masuk 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, kata beliau radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah. Beliau pun mengencangkan sarungnya. Sebuah istilah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus ada peningkatan frekuensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya lebih dimaksimalkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketika melakukan sholat, berusaha untuk menghadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peningkatan sholat secara kualitas, yang khusyuk sholatnya. Berusaha untuk menghayati bacaan-bacaan dalam sholat, baik ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doanya. Secara kuantitas juga lebih ditingkatkan pelaksanaannya, ditambah pelaksanaan ibadah sholat-sholat sunnahnya, baik di siang hari terutama di malam hari. Nah, demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, berusaha untuk ditingkatkan pelaksanaannya secara kualitas dan kuantitas, baik qiraatul Quran, zikir, doa dan lain sebagainya. Dan kita tahu qiraatul Quran merupakan sebuah ibadah yang sangat identik dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai ada sebagian ulama salaf yang meninggalkan majelis-majelis ilmu demi untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah, beliau rela meninggalkan berbagai majelis ilmu yang sudah diampu sekian lama supaya lebih bisa fokus untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali setiap harinya selama bulan Ramadan. Dan juga tentunya seorang muslim berusaha untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tidak kemudian membaca Al-Quran dengan cepat, tidak tartil, kemudian tidak berusaha untuk menghayati kandungan maknanya. Ya apalagi kalau sampai melakukan kesalahan dalam qiraahnya yang bisa membuat maknanya berubah, kesalahan yang jali. Ya jangan sampai seperti itu. Tetap berusaha untuk menjaga tajwidnya, makharij hurufnya, kemudian berusaha untuk mentadaburi, menghayati makna-maknanya. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Doa juga demikian. Bahkan para ulama salaf ketika telah tiba 10 malam yang terakhir, mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga termasuk ibadah yang sangat identik dengan bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyisipkan ibadah tersebut ketika menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya disebutkan tentang berbagai hukum dalam puasa Ramadan, Allah Azza wa Jal menyisipkan ibadah doa, yang menunjukkan betapa doa merupakan ibadah yang sangat penting selama bulan Ramadan, terutama ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa doa merupakan ibadah yang sangat aku sukai ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, melebihi kecintaanku terhadap qiyamul lail, kata beliau rahimahullah. Sehingga beliau pun memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjalani sebuah malam yang diperkirakan akan terjadi malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Nabi Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa wa'fu anni. Maka perbanyaklah doa tersebut, terutama di malam-malam ganjil yang diharapkan akan terjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian ikhwani fiddin a'azaniallahu a'iyakum, kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah. Walailatul Qadar fi Ramadan, dan malam Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan. Li'anna Allah anzalal Qur'ana fiha. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Telah kita jelaskan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk yang pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar. Wa qad akhbara anna inzalahu fi syahri Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa turunnya Al-Qur'an ini fi syahri Ramadan, terjadi pada bulan Ramadan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga kalau kita gabungkan kedua ayat tadi, maka menjadi jelas bagi kita bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Dan ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan saja, tapi bisa terjadi pada bulan-bulan yang lainnya, bulan Rajab atau yang lainnya. Bahkan sebagian kecil dari mereka meyakini bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Rajab, bukan pada bulan Ramadan. Maka pendapat mereka terbantah dengan kedua ayat tadi. Wa hiya mawjudatun fil umam wa fi hadhil ummah ila yaumil qiyamah. Dan malam Lailatul Qadar ini mawjudatun fil umam, telah ada di kalangan umat-umat terdahulu. Ya, jadi ternyata malam Lailatul Qadar sudah ada sejak zaman dulu, sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus sebagai seorang rasul atau nabi, sudah ada malam Lailatul Qadar. Wa fi hadhihi al-ummah ila yaumil qiyamah, dan juga ada di kalangan umat ini sampai datangnya hari kiamat nanti. Akan senantiasa ada sampai datangnya hari kiamat nanti. Dan ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang Syiah yang meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdalil dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Mereka mengklaim bahwa malam tersebut qad rufi'at, telah diangkat, telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat tersebut pendapat yang tidak benar. Akan senantiasa ada sampai datangnya hari kiamat nanti. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang malam Lailatul Qadar. Ahya fi Ramadan am fi ghairihi? Apakah malam tersebut terjadi pada bulan Ramadan atau pada bulan yang lainnya? Qala, bal hiya fi Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan malam itu terjadi pada bulan Ramadan. Qala, qad takunu ma'al anbiya makanu. Maka Abu Dzar kembali bertanya kepada beliau, malam tersebut dahulu ada bersama para nabi terdahulu. Faida kubidu rufiat amhiya ila yaumil qiyamah. Ketika para nabi tersebut telah wafat, apakah malam Lailatul Qadar tetap ada atau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, bal hiya ila yaumil qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan malam itu tetap akan ada sampai datangnya hari kiamat nanti. Ya, sehingga ini menjadi nas atau dalil yang sangat tegas yang menunjukkan tentang keberadaan malam Lailatul Qadar sampai datangnya hari kiamat nanti. Lakin fadluha wa ajruha yakhtassu wallahu a'lam bihadhil ummah, kata beliau, akan tetapi keutamaan dan pahala malam Lailatul Qadar khusus hanya diberikan untuk umat ini. Kalau keberadaannya sudah ada sejak dulu, sejak umat-umat terdahulu, tapi kalau pahalanya dan keutamaannya khusus diberikan untuk umat Islam. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu khusus berlaku untuk umat Islam. Kana khassat hadhihi al-ummah bi fadhilati yaumil jum'ah wa ghairiha min al-fadha'il. Sebagaimana umat ini juga telah diistimewakan dengan keutamaan hari Jumat, wa ghairiha min al-fadha'il, dan yang lainnya dari berbagai keutamaan yang ada. Sebagaimana hari Jumat, sejak dulu sudah ada hari Jumat, namun keutamaannya hanya berlaku untuk umat Islam. Allah Azza wa Jal mewajibkan ibadah sholat Jumat. Allah Azza wa Jal telah menetapkan sebuah waktu pada hari Jumat yang mustajab untuk berdoa kepadanya. Nah, semua itu hanya berlaku untuk umat Islam. Adapun keberadaan hari Jumat, maka sudah ada sejak dulu, sejak umat-umat terdahulu. Namun berbagai keutamaannya hanya berlaku untuk umat Islam. Kemudian ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum, kata beliau rahimahullah, wala takhtasu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanah fi jami'il a'wam, kata beliau, dan malam Lailatul Qadar ini tidak khusus terjadi pada malam tertentu saja sepanjang tahun. Bal tantakil, bahkan waktunya bisa berpindah-pindah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan, berdasarkan hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Namun tidak bisa kemudian hanya bersandar kepada satu hadis saja dan mengabaikan hadis-hadis yang lainnya. Padahal begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Jumlahnya sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Sehingga pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, terjadi pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, terjadi pada 7 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, lebih spesifik lagi, terjadi pada malam 27 Ramadan. Sehingga tidak bisa kemudian divonis bahwa malam tersebut pasti terjadi pada malam 27 Ramadan. Tidak bisa demikian. Fatakunu fi amin lailatas sab'in wa ishrina mathalan, kata beliau, sehingga pada tahun tertentu malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan misalnya. Wa fi amin akhar lailata khamsin wa ishrin, namun pada tahun yang lain terjadi pada malam 25 Ramadan. Taba'an li masyiatillah wa hikmatih. Semua ini menyesuaikan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keberadaan malam Lailatul Qadar, kata para ulama, yang pertama adalah supaya terbedakan antara seorang muslim yang sungguh-sungguh, yang serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang muslim yang bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat nampak perbedaan antara keduanya. Seorang muslim yang keimanannya shadiq, yang keimanannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan serius dan semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir. Berbeda dengan seorang muslim yang bermalas-malasan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, kata para ulama, supaya seorang muslim bisa senantiasa terjaga semangatnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan, terutama pada 10 malam yang terakhir. Bisa kita bayangkan seandainya malam Lailatul Qadar sudah dipastikan akan terjadi pada malam 27 Ramadan, maka tentunya kaum muslimin hanya akan memperbanyak ibadah pada malam tersebut saja. Selebihnya mereka akan bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keberadaan malam tersebut, maka seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik akan senantiasa memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Sehingga ketika sewaktu-waktu datang malam tersebut, dia dalam keadaan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmahnya kenapa Allah Azza wa Jalla merahasiakan keberadaan malam tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shukran.